sisakan senyum, sisihkan tawa ketika tangis terdengar cakar telinga kita. Hangatnya surya di darah ini relakan untuk mereka. Rasakan duka, oh, katakan pasti kita rasakan segala penderitaan. Satukan kata dan rasa bersama singkirkan. Biarkan langkah berarti di sekejap hidup ini. Satukan kata dan rasa bersama singkirkan derita. Singkirkan.